بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bermuajah dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang insya Allah kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah tentang sunnah haji ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma at-tawafu fa huwa thalathatu anwa'in. طواف الإفاضة وهو ركن لا بد منه ولا يصح الحج بدونه وطواف الوداع وهو واجب وقيل سنة وطواف القدوم وهو سنة ويسمى أيضا طواف البرود وطواف التحية لأن تحية البقعة لأنه تحية البقعة. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, teman-teman yang dirahmati Allah, wa amma tawafu, sedangkan tawaf, adapun tawaf gitu ya. Jadi kita masih membahas tentang sunnah-sunnah haji, yang kemarin kita baru membahas tentang talbiyah begitu. Jadi sunnah haji ada 7. Satu al-ifrad, yaitu haji ifrad, artinya kalau memang bisa haji ifrad yaitu di mana proses haji didahulukan daripada umrah gitu. Yang kemudian yang kedua sunnah haji adalah talbiyah. Kemarin kita sudah bahas tentang beberapa hal berkaitan dengan talbiyah. Wa tawaful qudumi, dan kemudian sunnah haji yang ketiga yaitu tawaf al-qudum. Kemudian dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin al-Isni, amma tawafu, adapun tawaf, fahuwa thalathatu anwa', dalam ritual haji ada 3 jenis tawaf. Waalaikumsalam Pak Iwan, ahlan sahabatul kifli. Tawaful ifadati, yang pertama tawaf al-ifadah. Tawaf ifadah yaitu tawaf yang dilakukan tanggal 10 Zulhijjah setelah melakukan jumrah Aqabah gitu. Nanti kita gambarin beberapa apa namanya rundown acara orang pergi haji itu gimana. Wa tawaful wada'i wa tawaful ifadati, tawaf ifadah wa huwa ruknun, dan dia adalah rukun. Jadi tawaf ifadah itu rukun. La budda minhu, yang memang harus dikerjakan. Wa la yasihhu, dan tidak sah al-hajju, tidak sah haji seseorang. Bidunihi, tanpa dia melakukan tawaf al-ifadah gitu. Kemudian yang kedua tawaful wada, wa tawaful wada'i, dan yang kedua adalah tawaf wada, wa huwa wajibun. Tawaf wada itu tawaf perpisahan, jadi tawaf yang dilakukan di sebelum kepulangan jemaah haji dari tanah haram. Wa huwa wajibun, dan itu hukumnya wajib. Kalau dalam hal ini enggak wajib ya, karena yang wajib haji itu cuma 3, yaitu al-ihramu minal miqat, ramyul jimari salasan, kemudian al-halqu kalau kata Imam Syekh Abi Syuja gitu. Tapi memang jadi perdebatan tuh ya. wahwa wajibun, dan itu adalah kewajiban, waqila sunnah, tapi dikatakan. Jadi sepertinya Imam Taqi bin Al-Isni berbeda dalam beberapa hal dengan Imam Syekh Abi Syuja sendiri. Jadi sebagaimana ketika Abi Syuja membahas tentang rukun, Imam Taqi bin Al-Isni justru mengkritik bahwa ada satu rukun yang belum disampaikan, yaitu al-halqu. Ternyata al-halqu oleh Imam Abi Syuja dimasukkan ke dalam wajib haji, yang ternyata wajib hajinya bukan al-halqu, tapi justru tawaf wada itu jadi wajib haji. Nggak disebutin di matanya tawaf wada itu masuk bagian mana tuh. Tapi di sini kata Imam Taqi bin Al-Isni, tawaful wada'i wajibun. Artinya kalau dia wajib harus dikerjain. Nah, kalau enggak dikerjain berarti dia harus bayar dam. Loh, kalau bayar dam tuh gimana? Soalnya kan dia udah pulang. Karena bayar dam tuh harus ke Mina. Nah, artinya menyembelihnya di Mina. Wa tawaful qudumi, dan yang ketiga adalah tawaf qudum. Ini yang kita bahas, yaitu sunnah. Wa huwa sunnatun, dan dia adalah tawaf sunnah. Tawaf qudum itu tawaf kedatangan. Jadi orang haji baru datang ke tanah haram, ke Makkah, kemudian dia melakukan tawaf. Biasanya memang ritual orang-orang Indonesia, tawaf qudum itu dilakukan ketika datang, benar-benar datang begitu. Jadi dari bandara itu, dari Jeddah mereka sudah ganti pakaian ihram. Dari Madinah di Bir Ali mereka sudah ganti pakaian ihram. Datang itu ke Mekah, kemudian ke hotel itu cuma naruh barang ke Masjidil Haram. Kemudian bisnya itu yang langsung bawa barang-barangnya ke hotelnya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa tawaful qudumi, dan tawaf kedatangan, wa huwa sunnatun, tawaf itu hukumnya sunnah, wa yusamma aidan, dan tawaf qudum itu juga dinamakan tawaful wurudi, yaitu tawaf al-wurud. Al-wurud itu artinya al-maji, tawaf kedatangan. Wa tawaful tahiyyah, dan juga dinamakan tawaf at-tahiyyah, tawaf penghormatan. Li'annahu, karena tawaf qudum, tahiyyatul buq'ati, yaitu sebagai bentuk penghormatan untuk buq'ah, tempat tawafnya, untuk Mahjidil Haram. Fi sahihi Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, annahu alaihi salatu wassalam, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawafahina qadima al-Makkah, tawafahina qadima Makkata, beliau melakukan tawaf ketika dia sampai ke kota Mekah sallallahu alaihi wasallam. Falau dakhala fajada an-nasa yusalluna fi salatin maktubatin. Kalau seandainya, ini kan lagi ngomongin tawaf qudum. Falau dakhala, kalau seandainya dia masuk Masjidil Haram, fawajada an-nasa, kemudian dia mendapati orang-orang yusalluna, itu melakukan salat, fi salatin maktubatin, melakukan salat yang namanya salat fardu. Tapi biasanya nggak bisa. Orang kalau udah di Masjidil Haram itu dulu ketika normal, satu jam sebelum sholat fardu, itu pintu bagian matof itu udah ditutup. Jadi orang tidak lagi bisa tawaf satu jam sebelum waktu sholat datang. Nah, ketika setengah jam sebelum sholat, itu pintu depan ditutup. Jadi orang yang telat cuma bisa sampai latar Masjidil Haram doang. Ya, untuk ini, untuk mengantisipasi, jangan sampai matof itu tempat tawaf di sekeliling Ka'bah, itu namanya matof. Jangan sampai kemudian matof itu terlalu penuh, akhirnya imam gak bisa sholat. Nah, biasanya orang yang mau sholat di matof itu datangnya tuh 3 jam sebelum waktu sholat. Subuh biasanya orang memperlama tawafnya supaya biar dapat, atau setelah tawaf 7 putaran tuh langsung nyari tempat duduk di situ, atau disiapin sama dia, dipikirin. Jadi kira-kira sekian 1 jam 20 menit mungkin dia sudah masuk, kan bisa tuh masuk matof. Nah, nanti tawafnya dinyantai-nyantaiin di selain, pas datang waktu sholat, pas dia berada di samping Hijr Ismail, wah kan cakep tuh kan, pas di samping makam Ibrahim. Fa'al farau dakhala fa wajada an-nasa yusalluna fi salatin maktubah. Kalau dia masuk Masjidil Haram kemudian dia mendapati salat orang-orang sekitar orang-orang di masjid sedang salat fardu, dan memang begitu ya. Kalau salat fardu dilaksanakan, semua kegiatan tawaf itu berhenti, termasuk sa'i, semuanya berhenti, semuanya ikut salat berjamaah. Sallaha ma'ahum awwalan. Sallaha ma'ahum awwalan, salatlah bersama jemaah dulu, bersama jemaah yang lain awalan dulu, duluan, artinya sholat dulu. Kalaupun dia udah sholat ustaz di sebelum nyampe Masjidil Haram, dia udah jamak zuhur asar misalnya. Ketika nyampe Masjidil Haram kan orang-orang sholat asar, dia kan tetap sholat. Jadi kan sholat yang kedua itu di waktunya jadi sholat i'adah. Dan sholat i'adah itu dianjurkan dalam syariat sebagai bentuk ngambil pahala jemaah. Nah, maka kalau ada kita udah bukan cuma di Masjidil Haram, di rumah juga begitu. Kita udah sholat di rumah, kemudian kita datang ke masjid, ternyata orang-orang masih sholat jemaah. Itu kan anjuran Nabi Muhammad untuk kita ikut sholat berjamaah. Itu sholat yang kita lakukan itu sholat i'adah, hukumnya sunnah, dianjurkan. Begitu. Wa kadza law qimatil jamaah, begitu juga ketika diiqamatkan untuk salat berjamaah, wa huwa fi asna'i tawafi, dan dia dalam keadaan lagi tawaf, di tengah-tengah tawaf. Baru 3 putaran iqamah, ya udah berhenti, dan semuanya berhenti. Semuanya ketika salat berjamaah berhenti semuanya untuk salat berjamaah. Qata'ahu, dia berhentikan tawafnya untuk ikut salat berjamaah. Wa kadza, dan begitu juga. Law khafa fauta fariidhatin aw sunnatin muakkadatin. Begitu juga kalau dia khawatir ketinggalan fariidhah, ketinggalan wajib haji atau rukun haji misalnya. Aw sunnah muakkadah, atau juga sunnah muakkadah. Ya seperti mabit di Mina. Kan begini. Kita jelasin. Jadi dianjurkan jadi tawaf qudum itu, ini kan Masjid Al-Haram, ini Ka'bah. Contoh misalnya ini Ka'bah. Ini Masjidil Haram. Ini tempat sa'i. Mas'ah. Ini tempat sa'i. Ini Masjidil Haramnya begini, kan gitu. Contoh ini mah. Jadi sholat fardu yang ada di sini ini namanya mataf nih. Kita bikin mataf. Jadi kalau pernah lihat banyak ya gambar, tinggal buka YouTube-nya Al-Haramain ketemu tuh. Ini mataf. Yang putra ini namanya mataf. Mataf itu tempat tawaf. Di sini auriqah. Kan gitu, udah make tiang-tiang. Gitu. Ini tawaf. Nah, ketika iqamat dikumandangkan, ini semua berhenti di sini nih. Semua ikut sholat berjamaah, termasuk yang ada di sa'i. Itu semuanya berhenti untuk sholat berjamaah. Nah, begitu juga kalau khafa fauta fariidhatin, kalau seandainya dia khawatir ketinggalan wajib fardu haji seperti sa'i misalnya. Dia datang ke Mekah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Kan gitu. datangnya habis maghrib, ba'da maghrib. Ketika dia datang ba'da maghrib, itu kan ada sunnah haji yang kelewatan kalau dia harus tawaf kudum. Apa sunnah haji yang kelewat ketika dia tawaf kudum malam apa tanggal 8 habis maghrib? Yaitu mabit di Mina. Kan sunnahnya sebelum haji, ya sebelum wukuf, dia nginap dulu di Mina. Itu sunnah haji. Maka dia boleh nggak tawaf, dia tinggalin, dia datang ke Mina. Dia datang ke Mina. Atau dia datangnya pas tanggal 9 pagi. Gitu. Tanggal 9 Zulhijjah, misalnya habis Johor misalnya. Kalau dia tawaf dulu, tawaf ini makan waktu 1, 2, bahkan sampai 3 jam. Nanti jalan ke Arafahnya makan 2 jam begitu karena padat. Nanti ketinggalan waktu wajib tawaf, waktu wajib wukuf. Kan begitu. Maka nyampe itu tanah kota Mekah, nggak usah tawaf, langsung aja datang ke Arafah. Kan begitu. Wah. Wat tawafu, dan yang namanya tawaf itu tahiyyah. Itu penghormatan, tahiyyatul baiti, penghormatan kepada Ka'bah. La tahiyyatu la tahiyyatul masjid, bukan sebagai penghormatan masjid. Jadi masjid tahiyyatul masjid berbeda dengan tahiyyat at-tawaf. Tapi memang tahiyyatul masjid di Masjidil Haram itu tidak disunnahkan, karena yang sunnah ketika masuk Masjidil Haram itu tawaf gitu. Sunnahnya ketika masuk Masjidil Haram itu tawaf. Makanya definisi salat sunnah tahiyyatul masjid yang dijelaskan dalam banyak kitab-kitab fikih kan definisinya salat gimana, salat tahiyyatul masjid itu salatun masnunatun raka'ataini tuqamu raka'ataini inda dukhulil masjid ghairal Masjidil Haram liman aradal jusabihi wairal marina wahuwa mutawaddiun, kan begitu definisinya. Jadi sholat sunnah itu, sholat tahiyatul masjid itu sholat sunnah didirikan 2 rakaat, disunnahkan bagi orang yang masuk masjid selain Masjidil Haram, karena sunnahnya Masjidil Haram itu masuk tawaf gitu. Kemudian setelah tawaf baru sholat sunnah tawaf gitu. Jadi tahiyatul masjid enggak, jadi tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram itu ya tawaf. Tahiyatnya untuk Ka'bah. Wa wal mabidu bil Muzdalifah, dan mabid di Muzdalifah itu juga bagian daripada sunnah warok atau tawafi. Mana sih ini? Ini. Wa alam ketahuilah anna al mar'ata al jamilata ay au syarifata, ketahuilah bahwa tawaf tatawu, ya tawaf tatawu itu tawaf sunnah. Tawaf tatawu itu tawaf sunnah, tawaf sunnah. Artinya, dan itu banyak dilakukan oleh jemaah kita. Biasanya di luar program daripada travel umrohnya. Kan travel umroh biasanya atau travel haji menjadwalkan umroh itu 3 kali. Tawaf untuk umroh 3 kali. Kalau umroh ya tawafnya 3 kali. Pertama tawaf kedatangan, kemudian hari kedua tawaf, yang kedua tawaf umroh. Jadi biasanya normalnya travel umroh di Indonesia itu bikin umroh 3 kali. Pertama ketika datang langsung, kedua hari kedua, ketiga hari ketiga. Kedua itu mikotnya di Girona. Yang ketiga mikotnya di Masjid Tan'im, Masjid Sayyidah Aisyah itu. Nah setelah 3 hari, di 3 atau di antara 3 hari itu biasanya jemaah haji ada yang bikin tawaf sunnah. Kapan ya? Biasanya malam-malam itu jam 2, jam 3 mereka datang ke Masjidil Haram, bikin tawaf sunnah sebagai penghormatan masuk masjid sekaligus sholat subuh berjamaah. Dan di waktu itu juga biasanya orang kita tuh nyari biar bisa nyium Hajar Aswad tuh di jam-jam segitu. Jadi kalau kita keluar jam 2, jam 3 ketemunya orang-orang kita juga. Itu biasanya tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah itu bukan tawaf dari 3 itu. Jadi kalau tawaf itu kan tawaf kudum, tawaf apa namanya, itu bagian daripada ritual haji walaupun hukumnya berbeda-beda. Tapi kalau tawaf sunnah itu tawaf kapan aja kita suka, dan tawaf sunnah itu tidak ada sa'inya. Enggak ada sa'i, karena sa'i kan untuk ritual haji dan umroh doang, kan begitu. Sedangkan tawaf sunnah itu ya tinggal jalan aja begitu. Itu namanya toaf sunnah. Jadi masuk masjid, toaf, dua rakaat, selesai, balik lagi. Jadi ada beberapa jemaah yang begitu, yang rajin banget kerjaannya. Udah beres, atau dia datang pas sholat fardu. Setelah sholat fardu, dia masuk, toaf, sunnah, sholat sunnah, toaf, pulang lagi. Begitu. Walam ketahuilah annal mar'atal jamilata, bahwa perempuan cantik awis syarifat, atau perempuan yang punya kedudukan, ini perempuan yang punya kedudukan, ini anak sultan, anak raja, anak mana tuh, anaknya raja Brunei misalnya. Allati la tabrus lirijali, yang mana dia tidak menampakkan diri kepada orang laki-laki, karena saking tinggi kedudukannya begitu. Tu'akhiru tawafu, diakhirkan. Tu'akhiru tawafa, dia akhirkan tawafnya ilal laili, sampai malam hari. Jadi bagusnya perempuan-perempuan yang punya kedudukan, punya kehormatan, itu tawafnya agar tidak terlihat oleh laki-laki atau tidak berbaur demi menjaga kehormatannya, itu tawafnya malam hari. Ini juga berlaku sebenarnya buat para kepala negara. Kepala negara itu kan dijaga, mereka tawaf itu kan bawa askar. Bagusnya kalau kepala negara itu tawaf dijadwalinya malam-malam, yang agak dikit itu jemaah tawafnya, enggak ngerepotin orang. Kalau siang-siang kan ngerepotin orang tuh. Ya, kan ngerepotin orang. Presiden, setiap presiden kan kalau datang ke Tanah Haram kan jadi tamu khusus. Mereka dijaga tuh oleh askar. Nah, harusnya ngerti. Ya samalah kayak apa namanya, kayak di jalanan kalau lagi macet kan gitu. Jangan mentang-mentang pejabat kemudian akhirnya minggir-minggirin. Pokoknya begitu. Jadi perempuan yang punya kehormatan. Tapi kalau sekarang sih enggak ada ya. Ya maksudnya kan perempuan yang punya kehormatan tuh nggak kelihatan, nggak kelihatan dia anaknya sultan apa anak wali kota, pokoknya semuanya nyampur, siang malam nyampur semua gitu. Dan orang kita tuh kagak tahu mana yang cakep mana yang jelek, pokoknya kalau perempuan luar negeri pokoknya cakep kan kita gitu ya. Kalau perempuannya dari luar negeri pokoknya cakep aja, padahal mah sama juga jelek-jelek juga. Sama aja kayak kita, yang muda ya cakep, yang tua ya tua, kan begitu. Jadi maksudnya ini perempuan yang punya kedudukan, yang punya kehormatan, yang memang jadi fitnah kalau dia bergaul dengan atau berkumpul dengan sesama orang-orang yang bukan di levelnya gitu. Dan itu banyak disebutkan oleh kitab-kitab fikih, termasuk dalam jual beli. Orang perempuan syarifah itu kan kalau jual beli, kalau belanja apa-apa enggak, bukan dia yang belanja kan, pembantunya atau gulam apa budaknya gitu. Walau kana syakhsu mu'tamiran, kalau seandainya ada orang yang mu'tamir, orang yang umrah, fatafa bil umrati, kemudian dia tawaf untuk umrah, ajza'ahu an tawafil qudumi, maka itu sudah cukup daripada tawaf qudumnya. Kama tujzi'u al faridata, kama tujzi'ul faridatu an tahiyyatil masjid, wallahu ta'ala alam. Jadi maksudnya gini, orang-orang yang datang untuk jemaah haji, ini dia dari bandar, kan sunnahnya, kalau orang datang ke Masjidil Haram, sunnah tawaf kudum, sunnahnya begitu. Nah kemudian ada jemaah haji, jemaah umroh datang nih, datang dari Indonesia, nyampe Jeddah. Di bandara Jeddah gitu dia sudah ihram. Ihramnya di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Disebutkan nenek, katanya si Sayyidah Aisyah, neneknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Sayyidah Aminah. Ibunya Nabi Muhammad Sayyidah Aminah itu kan disebut Jeddah oleh anak-anaknya Nabi. Nah, makanya jadah-jadah itu dikuburkan di Jeddah, katanya begitu. Jadi namanya Jeddah, turun di Jeddah, kemudian di bandar langsung ihram sampai ke Masjidil Haram. Nah, sampainya di ke Masjidil Haram kan ada kesunahan untuk dia melakukan tawaf kudum. Nah, tapi ketika datang dia enggak tawaf kudum. Dia tawafnya tawaf wajib untuk umroh. Tawaf umroh. Kan syarat sah umroh kan tawaf. Tawafnya bukan tawaf kudum, itu tawaf umroh. Nah, tawafnya dia untuk umroh itu sudah menggugurkannya, karena tujzi'u al-faridhatu min antahiyyatil masjid, sebagaimana sholat fardu itu juga sudah menggugurkan kesunahan tahiyyatul masjid. Jadi kan kita ke masjid. Nah, ketika kita masuk orang-orang udah iqamah, kita sholat fardunya kita tuh sudah sah sebagai tahiyatul mahdi. Jadi kita dapat pahala dua kali. Pahala sholat fardu, dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid juga gitu. Jadi nggak harus tawaf dua kali. Tawaf umroh kita tuh sudah cukup disebut sebagai tawaf umroh kita. Kalau kita lanjutkan sedikit, qala wal mabitu bi Muzdalifah wa raqat at-tawafiyan Mina. Nah, ini tempat lontar jumroh. Kemudian Muzdalifah. Kemudian Arafah. Nah, jadi Muzdalifah, Mina. Bagus enggak koneksinya? Apa namanya? Suaranya, gambarnya bagus enggak? Di sini catatannya. Di sini kelihatan koneksinya kurang bagus. Jadi tanggal 8 gitu nih. Ini tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah orang mulai ihram di sini. Ihram. Gitu. Dia nginep, malamnya nginep di sini. Nginep di Mina. Gitu. Saya khawatir nggak tersampaikan dengan bagus karena koneksinya jelek. Nah, setelah kemudian nginep di Minggit, ya, pagi tanggal 9 dia mulai berangkat ke Arafah. Jadi Muzdalifah dilewatin tuh. Muzdalifahnya dilewatin. Putus-putus. Kita ulang ya. Jadi ini dari Makkah nih. Orang nyampe ke sini. Ini tawaf kudum. Tawaf Al-Kudum. Tawaf kudum. Kemudian tanggal 8 Zulhijjah, koneksinya jelek lagi. Tanggal 8 Zulhijjah mereka nginep di sini nih. Mereka nginep di Mina malam tanggal 9-nya. Nanti tanggal 9 Zulhijjah mereka berangkat tuh dari mulai pagi berangkat ke Arafah gitu. Setelah di Arafah kan dari mulai pagi kemudian waktu zawal kan waktunya zuhur kan zawal sampai kapan sampai maghrib dan dia ambil sedikit bagian daripada maghrib artinya stay dulu di situ. Jadi kalau dia stay dari mulai ba'da zuhur seenggaknya ba'da maghrib jangan langsung berangkat ya narok dulu sekian waktu di maghrib di Arafah waktu maghrib sekalian sholat Zohor sekalian sholat maghrib isyanya jamak. Walaupun yang paling bagus maghrib isya jamannya di Muzdalifah. Nanti malam ba'da maghrib dia berangkat nih ke sini nih Muzdalifah. Ini malam tanggal 9. Malam tanggal 9. Atau malam takbiran begitu. Nah, ini malam takbiran. Dia nginep di sini nih di Muzdalifah. Jadi nginep di Muzdalifah tuh malam tanggal 10. Malam tanggal 10 berarti nih. Jadi nginep di Muzdalifah malam takbiran. Koneksinya jelek lagi. Malam takbiran. Nah, di sini nginep nih di Muzdalifah. Di sini kemudian dia ngumpulin batu. Kemudian setelah nginep ba'da subuh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an fa idza qadaitum mana gimana? Fadhkurullaha 'indal masy'ar wa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ketika kalian sudah keluar dari Arafah, fadhkurullaha maka berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram. Di al-masy'aril haram itu Muzdalifah. Yang disebut oleh al-masy'aril haram itu Muzdalifah. Nanti pagi dari Muzdalifah tanggal 10 dia berangkat ke Mina. Tanggal 10 nih. Tanggal 10 dia berangkat ke Mina. Kemudian dari Mina begitu, tanggal 10 dia ngelontar jumroh Aqabah. Begitu rundown acaranya. Setelah jumroh Aqabah dia lempar, dia balik lagi ke Masjidil Haram untuk tawaf tanggal 10 nih. tanggal 10 Zulhijjah untuk besok ya. Dan sekaligus juga terus ya, koneksinya jelek banget, saya nggak suka nih. Saya nggak tahu nih selalu begini. Putus-putus orang di tanah jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Sekali lagi saya mohon koreksinya, juga mohon pemaklumannya tentang koneksi yang jelek ini. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.